jiwaku di malam ini ku datang padamu. Kau permata hatiku, kasih impianku, ku rindu padamu. Cintamu di malam cerah ini kau nyalakan sudah lilin-lilin kecil. Oh, di malam indah ini pertemuan kita setahun yang lalu. Kau merebut hatiku, aku yang tak mampu menolak cintamu. Di malam indah ini ku mau janjimu takkan berpisah. Jadi saksi.